Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. La ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Sebagian wanita muslimah berparfum saat keluar rumah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita keluar rumah bahkan ke masjid dengan memakai parfum, walaupun tidak bertujuan menggoda laki-laki. Ada beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda beliau, "Idza syahidat ihda kunnal masjida fala tamassa tiban." Jika salah seorang dari para wanita hendak ke masjid, maka hendaknya tidak mengenakan parfum. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin asabat buhuran fala tashhad ma'ana al-'isha' al-akhirah." Siapapun wanita menggunakan wewangian, maka hendaknya tidak menghadiri solat isya bersama kami. Begitupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah." Siapapun wanita yang memakai parfum lalu berlalu di dekat sekelompok orang agar mereka mendapatkan aromanya, maka wanita itu layaknya pezina. Juga terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, dia ditemui seorang wanita yang padanya aroma parfum yang merebak karena tiupan angin pada ujung kainnya. Maka Abu Hurairah berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau datang dari masjid?" Wanita itu menjawab, "Ya." Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku telah mendengar kekasihku Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La tuqbalu salatun limra'atin tatayyabat li hadzal masjidi hatta tarji'a wa taghtasila ghaslaha min al-jinabah.' Tidak akan diterima salat seorang wanita yang menggunakan parfum di masjid ini hingga dia pulang dan mandi sebagaimana mandi dalam junubnya." Syekh Al-Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi menjelaskan sebab dijulukinya wanita yang menggunakan parfum di luar rumah sebagai pezinah adalah karena wanita tersebut telah membangkitkan syahwat lelaki dengan minyak wanginya dan menarik laki-laki untuk melihatnya. Padahal orang yang melihatnya telah berzinah dengan matanya, hingga wanita itu menjadi sebab zinah mata dan ia pun berdosa. Kemudian kaum wanita sering bertanya, apa solusinya untuk mengatasi bau badan? Di dalam syariat Allah ini ditunjukkan fitrah berhias, yang fitrah berhias tersebut dapat menghilangkan bau badan kaum muslimin umumnya, baik laki-laki atau wanita. di antara yang ditunjukkan dalam fitrah berhias di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mandi. Karena mandi dapat menghilangkan baik hadas yang besar maupun hadas yang kecil. Di samping itu, ialah membersihkan dalam hidung dengan air, kemudian menggunting kuku kaki, kuku tangan, mencabuti bulu ketiak, mencukur habis bulu-bulu ari, yakni bulu-bulu kemaluan, kemudian bersiwak. Di samping itu, ditunjukkan di dalam sunnah Rasulullah SAW akan larangan daripada memakan bawang merah maupun bawang putih yang dalam keadaan tidak dimasak. Di samping itu pula, apa yang kita kenal dalam jenis-jenis makanan yang dapat mengundang bau mulut seseorang, yaitu petai, jengkol, dan semacamnya. Intinya, jika fitrah-fitrah berhias yang dituntunkan dalam sunnah Rasulullah SAW diamalkan, akan memberikan aroma tubuh yang tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki atas wanita yang keluar rumah dengan berparfum. Di antaranya, sunnah fitrah tersebut termuat dalam hadis Rasulullah SAW, "Ashrum minal fitrah qassus syawarib wa'ifatul lihiyah والسواق واستقشاق الماء وقص الأطفال وغسل البراجم ونقف العبت وحلق العانة وانتقاص الماء." 10 macam fitrah: menggunting kumis, memanjangkan jenggot. Dua hal ini khusus bagi laki-laki. Kemudian yang untuk laki-laki dan perempuan adalah bersiwak, membersihkan dalam hidung, menggunting kuku, mencuci lekukan-lekukan badan, mencabuti bulu ketiak, mencukur habis bulu kemaluan, beristinja menggunakan air. Ini adalah fitrah dalam berhias yang jika seorang muslim maupun muslimah berhias dengan tuntunan sunnah ini, maka mereka terlepas dari fitnah. Intinya, wanita muslimah yang salihah adalah mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jika keluar rumah, tidak berparfum dan menjaga kehormatan dirinya. Dan jika di rumah, khususnya para istri, mereka berparfum dan berhias laksana pengantin di hadapan suaminya. Mereka bidadari di rumah suaminya dan bukan jerat lelaki di jalan-jalan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.